Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Selasa 30 Agustus 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Nico Firza. Ditahan pemerintah Thailand 12 tahun, 3 ex-gam hirup udara bebas. Diduga penyakit gorok, puluhan ternak kerbau mati mendadak. Warga kota dilarang memberi untuk gelandangan dan pengemis. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lux Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Cirelun, tiga orang ex-pasukan Gerakan Aceh Merdeka yang ditahan otoritas keamanan Thailand sejak tahun 2004 silam akhirnya dibebaskan. Selama ditahan, ketiganya mendekam di penjara Provinsi Songla, Thailand. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Informasi bebasnya tiga ex-gam yang disebut-sebut sebagai aktor atau kurir pemasok senjata Thailand Aceh itu mulai tersiar sejak kemarin. Anggota Komisi 1 DPR Aceh, Iskandar Usman, menyebutkan, ketiganya adalah Syarifuddin Saleh alias Tekong, Ruliansyah alias Pangki, dan Muhammad Zainal alias Komputer. Saat ini, ketiganya sedang dalam proses penyelesaian administrasi untuk dipulangkan segera ke Aceh. Ditanya terkait dugaan kegiatan memasok senjata dari Thailand ke Aceh saat masa konflik, Iskandar tidak mau menanggapinya. Sebaliknya, Iskandar menyebut ketiga ex-gam itu adalah para pencari dukungan ke luar negeri saat konflik berlangsung. Sherelon, jemaah calon haji Aceh yang mengalami demensia atau lupa ingatan dilaporkan terus bertambah jumlahnya. Mereka bahkan harus dirujuk ke tim medis dan merupakan jemaah yang umumnya telah lanjut usia. Dari Mekah, Arab Saudi, Herianto melaporkan. Kemarin, tim kesehatan Kloter 2 Aceh kembali harus merujuk satu orang jemaahnya atas nama Usman Harahap. JCH 77 tahun asal Aceh Tenggara itu mendadak hilang ingatan. Sementara itu, jemaah yang berobat ke posko kesehatan kloter setiap harinya tercatat sekitar 33 orang. Umumnya, keluhan yang disampaikan adalah batuk dan flu, serta tekanan darah meningkat. Senin waktu Arab Saudi, suhu udara di kota Mekah berkisar antara 37 sampai 43 derajat Celcius. Ini lebih rendah dari suhu udara dua hari lalu yang sempat mencapai 49 derajat Celcius. Sherelun, puluhan ternak kerbau milik warga di kemukiman Rasian Kecamatan Pasir Raja, Aceh Selatan mati mendadak. Peristiwa itu terjadi sejak beberapa hari terakhir dan menimbulkan kebingungan di kalangan warga. Dari Tapak Tuan, Taufik Zas melaporkan. Warga Kampung Baru Andi Irawan menyebutkan jumlah ternak kerbau yang mati pada minggu ini saja sudah mencapai 50 ekor. Tak diketahui pasti apa penyebab kematian ternak ini. Masyarakat pun berharap dinas terkait turun mengecek masalah ini. Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Selatan, Yulizar, peristiwa itu dikarenakan serangan penyakit gorok. Pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan melalui vaksinasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sherelun, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh mengeluarkan seruan untuk tidak melayani gelandangan dan pengemis di tempat umum. Seruan ini ditujukan kepada semua orang dan kini kembali disosialisasikan. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Untuk memuluskannya, petugas bahkan sudah menempelkan seruan tersebut di tempat-tempat umum seperti kafe, toko, perkantoran, dan lokasi-lokasi lainnya yang mudah terbaca. Pada poin kedua, seruan tersebut diingatkan agar tidak memberikan fasilitas dan ruang aktivitas kepada gepeng. Masyarakat juga dihimbau tidak melayani gepeng di jalanan, seperti di persimpangan lampu pengatur lalu lintas. Diharapkan seruan ini bisa meminimalisir persoalan gelandangan dan pengemis serta tuna sosial lainnya di kota Banda Aceh. Syirulun, realisasi penerimaan pajak kian mengkhawatirkan, di mana hingga akhir bulan ini, penerimaan pajak belum juga menembus setengah dari jumlah yang ditargetkan. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2016, pemerintah menargetkan bisa mendapatkan penerimaan hingga Rp1.355,2 triliun. Kontan online melansir, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ion Arsal mengatakan, realisasi penerimaan pajak hingga kemarin baru mencapai 44% dari target dalam APBNP 2016. Secara rupiah, jumlahnya tercatat sebesar sekitar Rp596 triliun. Pihaknya masih menunggu penerimaan pajak pertambahan nilai hingga 3 hari ke depan. Diklaimnya bahwa penerimaan dari PPN dari dalam negeri telah mencatatkan pertumbuhan positif dan PPN impor masih mencatat pertumbuhan negatif. Ion memperkirakan penerimaan pajak yang berasal dari non-pajak penghasilan migas hingga 31 Agustus nanti akan mencatatkan pertumbuhan tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif tersebut melanjutkan pertumbuhan positif sejak akhir tahun lalu. Syirulun, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Aceh. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah pulau terluar, yakni Pulau Rondo. Dari Banda Aceh, tim Serambi FM melaporkan. Kasat menyebut prajurit Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar adalah mata dan telinganya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit diminta agar tetap maksimal dalam melakukan tugas operasi dengan harapan untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman yang timbul baik dari dalam maupun luar negeri. Terlebih, letak geografis Pulau Rondo berada di zona perairan lintas internasional. Mulyono juga meminta satuan di Pulau Rondo berpatroli secara rutin. Syirulun, Mabes Polri menyatakan berperang dengan situs-situs yang mengarah kepada tindakan radikalisme dan situs yang mengeluarkan ajaran kebencian di dunia cyber. Sebelumnya situs-situs sejenis sudah diblokir, namun saat ini bermunculan kembali sehingga perlu perhatian khusus dalam penanganannya. Kantor Berita Antara melansir, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyebutkan bahwa kepolisian melainkan harus melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk misi ini. Harapannya kedepannya tidak ada lagi tayangan bernuansa buruk tersebar di media sosial seperti tutorial pembuatan bom yang bisa merusak generasi muda untuk melawan hukum. Saat ini pihak kepolisian berusaha melakukan pengawasan secara berkala. Situs-situs yang mengarah kepada tindakan tersebut sudah ditandai dan dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk diblokir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi, edisi Selasa 30 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.